Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Dajjal datang juga setelah sekian lama ditunggu-tunggu. Itulah ungkapan ketika Satya Sai Baba masih hidup yang dilansir dalam artikel kompasiana.com. Ketika negeri India digemparkan dengan kemunculan Dajjal. Konon namanya adalah Satya Sai Baba, lahir dengan nama Satya Narayana Raju dalam keluarga Peda Venkappa Raju dan Iswarama, sebuah keluarga agraris miskin di desa terpencil Kutaparti, yang terletak di distrik Anantapur, Andhra Pradesh. Karena ia lahir setelah Satya Narayana Puja, ia diberi nama sesuai dengan nama dewa tersebut. Dikatakan bahwa berbagai peralatan berbunyi sendiri di rumah itu ketika ia dilahirkan. Berbicara masalah Dajjal tak lepas dari doktrin agama seperti dalam sebuah hadis berikut ini. Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk berkulit merah dan berambut keriting. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di awal kemunculannya, Dajjal berkata, "Aku adalah Nabi padahal tidak ada Nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah harap kalian, padahal kalian tidak dapat melihat harap kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dajjal buta sebelah seperti buah anggur. Kedua matanya ada tulisan kafir yang dapat dibaca oleh orang beriman saja. Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari berikutnya seperti sebulan, satu hari berikutnya seperti seminggu, satu hari berikutnya seperti hari biasa. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri yang tidak dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak ada satu jalan di Madinah kecuali terdapat malaikat yang berbaris menjaganya." Maka Dajjal singgah di daerah rawa, kemudian Madinah bergoncang 3 kali goncangan sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar dari sana menuju ke tempat Dajjal. Lalu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah dan tertulis di antara kedua mata Dajjal itu kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin?" Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan, tertulis di antara dua matanya huruf kaf, fa, dan ra. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis riwayat Muslim. Dari Nawas Bisaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, matanya sebelah kanan jelek. Aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Katan, lelaki Quraisy yang hidup di zaman jahiliyah. Maka barang siapa yang menemuinya bacalah surat Al-Kahfi. Dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak, lalu ia berbuat binasa kesana kemari." Nah, pada kesempatan kali ini, kami pun mempunyai penggalan cerita dari Ustadz Rahmat Baikuni dalam penggambaran ciri-ciri Dajjal yang ada pada Satya Sai Baba. Mari kita saksikan penggalan ceritanya berikut ini. Seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilayam Putraparti, India Selatan, dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal? 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Sai Baba. Dan tahun 95, Sai Baba pernah menginjakkan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan, kayak sekarang nih, kering ya. Ini udah mulai musim kering nih. Saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun, waspada. Karena sebelum Dajjal muncul, akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahualam. Baik. Nah, Sai Baba datang ke Nusa Tenggara Timur. Dia menginjakan kakinya 3 kali. Nah, kakinya dihentakkan begitu 3 kali. Lalu dia mengatakan kepada air, "Ya lemak, khurij. Hai air, keluar engkau." Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah. Namun ini istijrat bagi dia. Nah, diberi nama di tulisan di torrentnya itu tulisan Sai Baba Water Foundation. Itu tahun 95 tuh. Beberapa ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza ra'aytumud Dajjal fara'a fi ra'si syai'un kataj." syai'an kataj. Apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata saya, Bapak. Dan saya, Bapak, selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. Tiga warna, serupan warna merah, orange, kuning, dan putih. Saya, Bapak, selalu menggunakan itu. Para pengikut saya, Bapak, banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut saya, Bapak, disebutnya The Futi. Pemimpin The Futi Indonesia. Anand Krishna ini adalah pemimpin pengikut saya, Bapak. 20 ciri-ciri saya, Dajjal, ada pada saya, Bapak. Ada seorang fotografer yang biasa memfoto saya, Bapak. Setiap kali dicetak dari kamera film, dari roll kamera yang dijepretkan ke saya, Bapak, selalu muncul wajah Yesus. Makanya berkata, "Wahai saya, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul?" Coba lihat, ketika diperlihatkan, "Oh, itu reinkarnasi saya yang terakhir," kata dia. "Itu reinkarnasi yang terakhir, dan sebentar lagi dia akan datang." Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Ya. Nah, kemudian ada pesawat di Venezuela ketika take off baru 2000 atau 3000 kakian itu terjadi turbulensi. Ya, pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, "Siapa di antara kalian yang menjadi pengikut saya, Bapak?" Ternyata pramugarinya, "Saya." "Cepat berdoa untuk saya, Bapak. Minta kepadanya agar dia menolong kita." Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada saya, Bapak. Entah gimana doanya. Apa yang terjadi? Awan berkumpul membentuk tubuh saya, Bapak, setengah badan. Dan awan tadi bergerak mengelambaikan tangannya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan. Landing dalam keadaan aman. Nah, ini saya, Bapak. Berikutnya juga masih terkait tentang saya, Bapak. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada saya, Bapak, dan berkata, "Wahai saya, Anda adalah Tuhan kami. Anda Tuhan saya. Saya seorang janda, sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin, saya. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah Maha Kaya Tuhan kami. Tolong kami beri karunia." Saya, Bapak, hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Ada seorang syekh dari Arab ingin menghujah saya, Bapak. Ingat Rasulullah pernah berkata, "Ketika kalian melihat Dajjal, lari menjauhinya. Jangan kalian mendatanginya, karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya." Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Yahujja bihujjatihi, dia menghujah dengan kemampuan pikirnya. Fasara tabi'an lahu haqqat tabi'in. Ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada saya, Bapak. Seorang syekh dari Arab Saudi, maaf, dari Timur Tengah. Saya tidak sebut Arab Saudi ya, keceletot. Datang menghampiri saya, Bapak. Saya, Bapak, berkata begini, "Kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya." Maka apapun yang diminta oleh syekh tadi, saya, Bapak, melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut saya, Bapak, yang setia. Baik, kita masih bicara saya, Bapak. Suatu saat saya, Bapak, pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika kehilangan sebuah dokumen. Dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Connor. Jenderal Connor ini sudah meninggal. Maka dipanggillah saya, Bapak. Ketika saya, Bapak, datang ke jasad Jenderal Connor, dia menaburkan tepung vibuti. Menaburkan tepung vibuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi? Jenderal Connor bangun. Maka ditanya, "Di mana arsip itu?" "Oh, arsipnya di sana." Dia pergi, diantar pakai mobil, dibukakan arsipnya. Ketemu arsipnya. Udah ketemu arsip nama, plak deh, maut deh gitu. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh Jenderal Connor. Kalau Nabi Musa AS menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina, Al-Baqarah, itu nyata. Kita betul-betul hidup. Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan? Fadribuhu biba'diha, pukul dengan sebagian dagingnya. Itu betul-betul hidup. Sama Nabi Musa ditanya, "Man qatalaka, siapa yang membunuhmu?" "Culang-culang, mana yang membunuh saya?" "Oh, itu qatalani banu akhi, qatalani banu akhi." Udah gitu mati lagi. Ya, tuh anak-anak saudaraku, keponakanku yang membunuh saya. Udah gitu mati lagi. Rasulullah SAW menyebutkan Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis, dan dia tidak menikah. Termasuk Saibaba juga sama, dia ngejomblo seumur hidup. Namun sekarang dia sudah mati. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dia sudah mati. Dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta, yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah, yaitu Dajjal, yang terhapus mata kirinya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Hadis Riwayat Ahmad, Awal Musnad Al-Bashriyin, Hadis nomor 20199, Al-Musnad 5/22. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.